Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan pembacaan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pada pertemuan kali ini akan disebutkan bab yang ke-78. Bab nahyi an tasmiyatil fasik sayyidan. Bab larangan, ini termasuk dosa besar, untuk memberi nama orang yang fasik itu sebagai sayyid, sebagai orang yang menjadi pemimpin. Sayyid itu artinya pemimpin, ya. Larangan memberi nama orang yang fasik untuk kemudian dikatakan sebagai pemimpin. Sebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala definisi fasik, ya, bisa ditulis kalau kita sering mendengar fasik, ya. Beliau mengatakan di Syarah Sahih Muslim, wa aslul fasik fi kalamil Arab, asal kalimat fasik itu di dalam ucapan orang Arab itu adalah al-khuruj, keluar. Ini fasik itu artinya secara bahasa artinya keluar. Wa sumiya ar-rajul al-fasik, dikatakan seorang itu sebagai orang yang fasik, yakni apa? Li khurujihi an amrillah wa ta'atihi, karena keluar dari perintah Allah dan taat pada Allah. Ya, ini dikatakan orang fasik, yakni orang yang dia itu keluar dari perintah Allah dan taat kepada Allah. Karena fasik secara bahasa itu artinya keluar. Berarti kalau seseorang fasik, ya ini keluar yang seseorang yang keluar dari perintah Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu fasik. Jadi di sini larangan untuk memberi nama orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sayyid. Sayyid ini pemimpin. Di sini ya biasa dulu digunakan, ya. Biasanya orang Arab itu sayyid disingkat dengan sidi. Ya. Kalau perempuan sayyidah. Bahkan sebagian mengatakan siti dan sebagainya dari kalimat itu. Dulu banyak, kalau kita perhatikan di Yaman itu, orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang berlebih-lebihan itu dijuluki dengan sayyid. Sayyid Badruddin Al-Houthi, biasa. Ya. Maka seperti ini orang-orang munafik etikadi. Orang menampakkan keimanan tapi batinnya membenci keislaman. Maka tidak boleh menjuluki orang-orang seperti ini sebagai sayyid. Adapun di dalam bab kita ini, larangan memberi nama orang yang keluar dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan sayyid, dengan pemimpin. Disebutkan di sini oleh beliau hadis yang berkaitan dengan orang-orang munafik. Dan munafik itu terbagi menjadi dua. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik yang dihitung munafik amali. Nanti akan dijelaskan. Hadis nomor 153. Di sini beliau menyebutkan satu hadis. An Buraidah, dari sahabat Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu. Hadis ini semua oleh Al-Albani dalam As-Shahihah nomor 370. Hadis sahih. Marfu'an, terangkat, yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqulu lil munafiq, jangan kalian mengatakan kepada orang-orang munafik itu sayyid, pemimpin. Fa innahu, ini pemimpin atau pembesar. Fa innahu iyyaku sayyidan, sesungguhnya apabila dia itu sayyid, faqad asfattum rabbakum, maka kalian telah membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Jadi jangan mengatakan kepada orang-orang munafik itu sebagai sayyid. Di antaranya dalilnya adalah ini tadi. Tidak boleh mengatakan pada orang munafik itu sebagai sayyid. Ula alam sisi pendalilan beliau, ini kenapa kemudian hadis ini dimasukkan dalam bab ini. Jangan kalian mengatakan pada orang munafik itu sebagai pemimpin atau sayyid, pembesar, ya, atau kepala suku atau yang semisalnya umpamanya, atau pemimpin atau sayyid. Jangan mengatakan orang munafik itu sayyid. Kenapa dimasukkan dalam bab ini larangan memberi nama orang fasik itu sayyid? Apa hubungannya fasik dengan munafik? Karena tadi kita sebutkan bahwa munafik itu terbagi menjadi dua. Sebuah Ibnu Hajar ketika beliau menjelaskan tentang ciri-ciri kemunafikan, sebuah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhumah, arba'un mangkuna fihi kana munafiqan, ada empat ciri apabila seorang memilikinya maka dia itu munafikan kholison, munafik yang murni. Ya. Disebutkan kemudian ciri-cirinya adalah idza tumina khana, ciri munafik itu adalah apabila diberi amanat maka dia berkhianat. Wa idza hadatsa, kalau dia itu berbicara kadzaba, berdusta. Kalau ngomong dusta. Ya, setiap dia ngomong itu dusta. Sampai-sampai ini kita beranggapan kalau dia berkata benar itu pun dusta. Karena cirinya diantaranya dia itu berbicara dusta. Wa idza ahada ghadara, apabila berjanji tidak menepati. Wa idza khasama fajara, apabila berdebat maka dia melampaui batas atau berbuat kejahatan. Ya, seperti ini diantara ciri-ciri. Dikatakan di sini oleh beliau, oleh Munajjar, wa nifaq, nifaq itu logotan secara bahasa mukhalafah al-batin lidzahir, menyelisihi batin dengan dohirnya yang tampak. Hati dan dohirnya dan yang tampak itu berbeda. Itu namanya nifaq secara bahasa. Berbeda antara lahir dan batinnya itu. Fa'inkana fi i'tiqad al-iman fahuwa nifaqul kufur. Fi i'tiqadil iman, kalau itu berkaitan dengan keyakinan, keimanan, maka itu adalah nifaq kufur. Penifakan yang menimbulkan kekafiran. Ini nifaq i'tiqadi, menampakkan keislaman tetapi batinnya itu adalah apa? Kufur. Kalau dulu disebutkan orang-orang itu ada senok, ogronyo dan sebagainya, orientalis yang menghancurkan waktu itu orang-orang Aceh, demikian disebutkan, masuk bersama mereka, merubah namanya dengan nama Islam, mengetahui seluk-beluk mereka kemudian menghancurkan. Ya, demikian disebutkan seperti itu. Ini demikian mereka mengatakan seperti itu. Ini menampakkan keislaman tetapi batinnya itu adalah kekafiran. Wa illa fa huwa nifaqul amal. Kalau tidak berkaitan dengan keimanan, perbuatan saja itu namanya nifaq amali. Oleh karena itu kita tidak boleh mengkafirkan orang Islam bersyahadat kemudian ketika berjanji tidak menepati. Apakah kita kafirkan, kita katakan dia itu munafik? Ini seperti itu tidak. Karena kenifakan dia itu adalah kenifakan amal, perbuatan. Ya, demikian. Oleh karena itu ulama alam beliau membawakan hadis ini. Jangan kalian katakan kepada orang-orang yang munafik sayyid, yakni orang yang munafik, munafik apa? Mungkin amali, sehingga membuat di dalam bab ini. Tidak boleh beri nama orang yang fasik, yang biasa melakukan kemaksiatan itu sebagai sayyid. Jadi kesimpulannya tidak boleh untuk kita mengatakan untuk orang munafik, ya, dia sebagai seorang sayyid, seorang pemimpin. Disebutkan juga di sini di antara hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di Adabul Mufrad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tidak suka kalau kemudian ada orang yang dia itu kikir, orangnya kikir, ini sulit untuk memberikan sedekah dan sebagainya. Kemudian apa? Kemudian dikatakan dia sebagai seorang pemimpin, ya, sebagai seorang sayyid. Ini oleh karena itu hendaknya orang yang dia itu dianggap sebagai pemimpin atau sebagai sayyid itu orang yang dia itu dermawan. Sebutkan oleh Imam Bukhari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, saya dari Al-Albani hadis ini. Ketika itu Nabi berkata kepada para sahabat, "Man sayyidukum ya Bani Salamah? Siapa pemimpin kalian wahai Bani Salamah?" Kulna, kami katakan, "Jad bin Qais." Ya, demikian dikatakan. Pemimpin kami adalah, sayyid kami adalah Jad bin Qais. Ala anna nubakhiluh. Dan kami bersamaan itu menganggap dia orang yang kikir. Nah, demikian. Qala, maka Nabi mengatakan, "Wa ayyudain adwa minal bukhl?" Penyakit apa yang paling berat, yang melebihi beratnya dari bakhil, kikir? Termasuk kikir itu termasuk orang yang pelit, itu termasuk penyakit. Oleh karena itu Nabi ketika mengetahui bahwa pemimpinnya adalah orang yang kikir, pemimpin kami adalah orang ini tetapi dia itu orang yang pelit, maka Nabi mengatakan, maka penyakit apa yang lebih parah daripada kikir, seorang yang dia itu pelit? Bal sayyidukum Amr bin Al-Jamuh, bahkan pemimpin kalian adalah Amr bin Jamuh. Ya, demikian. Sebutkan akhirnya Amr bin Jamuh ini beliau terbunuh di perang Uhud dan beliau walaupun ya disebutkan dia itu dalam keadaan arja, dalam keadaan pincang. Ya, demikian sampai di sini. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.